Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ada beberapa prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kemarin kita ambil dari perkataan Thahawi rahimahullahu taala. Apa saja itu, Rifki? Di antaranya baik, kita tetap menamakan ahli al-qiblah sebagai muslim, mukmin, selama mereka mengakui apa-apa yang Nabi SAW datang dengannya, tidak mendustakan dan membenarkan, mengimani apa-apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang lainnya apa? Yang kita ambil kemarin. Maulana. Taib, tidak membicarakan tentang Allah tanpa ilmu. Naam, wala nakhudu fillah. Al-khawd ay al-kalam bil-batil. Naam, berbicara dengan batil tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya apa, Kasfi? Tidak berdebat. Naam, tentang masalah agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Baik, sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-Imam Thahawi rahimahullahu taala. Wa la nujadilu fil Qur'an. Wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Fa'allamahu sayyidal mursalin. Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa huwa kalamullahi ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhlukin. Wa la naqulu bi khalqihi wa la nukhalifu jama'atal muslimin. Sekarang kita masuk pada pembicaraan tentang salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan Al-Quran. Yaitu bahwasannya kita tentang Al-Quran, la nujadilu fil Quran. Maksudnya apa? Kita tidak berbicara tentang Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang, yang berselisih. Kemudian wa nasyhadu annahu kalamu rabbil alamin, kita bersaksi bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Nazala bihir ruhul amin, yang turun dengannya malaikat Jibril sebagai wasithah antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad. Maka dikatakan setelahnya fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengajarkannya kepada sayyid para rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu tidak didengar langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahyu tersebut disampaikan oleh Jibril. Wa huwa kalamullah taala, dan itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan Jibril, bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua akan berdebat dan berkata alam tersebut dan berkata yang la yusawihi fi'i wa berkala bil makhluki dan tidak menyamainya suatu dari alam para makhluk wala namun lebih hal ini wala Baik. Sekarang kita masuk pada syarah. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah. Wa la nujadilu fil Qur'an. Fa qawluhu wa la nujadilu fil Qur'an. Yahtamilu annahu arada annahu la naqulu fihi kama qala ahlu az-zayg wa ikhtalafu. Dimungkinkan beliau menginginkan dengan perkataan itu bahwasanya kita tidaklah berbicara tentang Al-Qur'an sebagaimana orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang berselisih berbicara tentangnya. Wajadadu bil batini liyudhidu bihil haq. Yang mereka berjidal tentang Al-Qur'an dengan batil. Tujuannya apa? Liyudhidu bihil haq. Untuk melenyapkan dengannya kebenaran. Dan ini tujuan jidal yang dilakukan oleh ahlil batil. Ahlil batil, orang-orang yang menyimpang, jidal yang mereka ajukan bukan jidal untuk mencari kebenaran kemudian diamalkan, diikuti. Tidak. Tapi mereka jedalnya adalah untuk melenyapkan kebatilan, melenyapkan kebenaran atau minimal menebarkan kerancuan sehingga syubhat mereka bisa didengar manusia. Oleh karena itulah peringatan sangat banyak dari para salaf tentang permasalahan jedal ini. Nah, untuk kita tidak berjedal, tidak berdebat dalam perkara din apabila tujuannya seperti tadi, bukan untuk mencari kebenaran. Bal naqulu innahu kalamu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ila akhir kalami. Wa yahtamilu annahu arada anna la nujadilu fil qira'ati tsabitah bal naqra'uhu bikulli ma tsabata wa sahha. Bahwasanya kita tidaklah berdebat tentang masalah qira'ah yang telah tsabit, walaupun ada perbedaan satu qira'ah dengan qira'ah yang lain, kita tidak berdebat tentangnya. Kenapa? Karena semuanya tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita membacanya dengan semua qira'ah yang thabit dan sahih. Dan ini juga benar, akhwat. Wa kullun minal ma'nayain haq, dan masing-masing dari kedua makna tersebut haq. Karena untuk makna kedua ini kita juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan larangan yang keras, yaitu berjidal tentang masalah qira'ah, saling menyalahkan padahal kedua-duanya sabitah, kedua-duanya sabit. Wa isyadu bi sihhatil ma'na tsani ma rawa ma ru'ya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu rajulan qara'a ayatan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khilafaha fa akhadtu bi yadihi. Yang menguatkan tentang kebenaran makna yang kedua juga, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, aku mendengar seorang laki-laki membaca ayat yang aku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca yang berbeda dengan apa yang dibaca orang itu. Maka aku pun meraih tangannya, digandeng, fantalaktu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku datang membawanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lah, kemudian aku menyebutkan yang demikian itu kepadanya. Untuk apa? Untuk mencari bimbingan tentang apa? Tentang sesuatu yang iskal tadi. Yang ada dugaan kenapa kok bacanya berbeda? Mungkin dia mengubah-ubah atau bagaimana, makanya dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ini pada masa itu, ikhwan, ketika ada perselisihan ya langsung dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mendatangi beliau. Karena beliau masih hidup. Dan akan cepat selesai. Fa 'araftu fi wajhil karahah, kemudian aku mengetahui pada wajah beliau ada ketidaksukaan terhadap permasalahan yang diangkat. Waqala, dan beliau katakan, kilakuma muhsin la takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Kalian berdua muhsin, yaitu telah orang yang bagus dalam membacanya. Berarti apa? Di sini tazkiyah tentang kesahihan apa yang dibaca, baik apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud maupun oleh laki-laki tersebut, yang ternyata ada perbedaan dengan apa yang didengar oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian berselisih, karena sungguhnya orang-orang sebelum kalian telah berselisih, fahalaku, kemudian mereka celaka. Nah, dan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahkan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, dan Muslim bahkan apa tidak meriwayatkan, ikhwan, untuk riwayat ini. Nah, untuk lafaz tersebut akhrajah al-Bukhari wa lam yarwihi Muslim. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikhtilaf alladhi fihi jahdu kulli wahidin minal mukhtalifain ma'a sahibihi minal haqq li'anna al-qari'aini kana muhsinan fima qara'ah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perselisihan yang padanya pengingkaran masing-masing pihak yang berselisih tentang apa yang bersama lawan dia berselisih yang berupa kebenaran. Dalam kasus tadi Abdullah bin Mas'ud dan seorang laki-laki dari kalangan sahabat dilarang untuk masing-masing apa? Mengingkari apa yang ada pada saudaranya dari qiraah yang didengar dari Nabi. Kenapa? Dikarenakan kedua qari tadi telah muhsin pada apa yang dia baca. Semuanya benar. Nah, perselisihan yang seperti ini dilarang. Nah, Wa 'alala dzalika bi anna man kana qablana ikhtalafu fahalaku. Kemudian Nabi memberikan alasan tentang hal tersebut, bahwasanya orang sebelum kita telah berselisih kemudian celaka. Wa li hadza qala Hudzaifah radhiyallahu anhu li Utsman radhiyallahu anhu, atrik hadhihi al-ummah la takhtalif kama ikhtalafatil ummu qablahum. Oleh karena itulah Hudzaifah mengatakan kepada Utsman di masa kekhalifahan beliau, ini berhubungan dengan kisah penyatuan ikhwan rasam menjadi apa? Rasam Utsmani. Karena apa? Semakin bertambah jauh tentunya apa? Semakin sedikit yang mengerti masalah qiraah yang berbeda-beda ini kalau tidak disatukan dalam satu rasam. Akan apa? Akan terjadi perselisihan yang banyak. Bahkan mungkin semakin jauh seperti zaman sekarang ini akan muncul orang-orang yang mengklaim ini qiraah nam tsabit, ini qiraahku. Padahal itu sesuatu yang dibuat-buat misalnya. Atau mungkin sama-sama tsabit saling nah mencela, saling mengingkari. Makanya Hudzaifah mengatakan susul umat ini. Nah, cari jalan keluarnya, jangan sampai berselisih sebagaimana telah berselisih umat-umat sebelum mereka. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga. Fajama'an nasa ala harfin wahidin ijtima'an sa'ighan wa hum ma'sumuna an yastami'un 'ala dhalal. Maka beliau pun kemudian mengumpulkan manusia di atas satu huruf. Dengan apa? Ijtima' yang sa'ig, yang diperbolehkan. Dalam keadaan mereka terjaga dari bersepakat di atas kesesatan. Oleh karena itulah disatukannya dalam satu rasam, yaitu yang kemudian dikenal Mushaf Rasam Utsmani, dan yang lainnya diperintahkan untuk dibakar saat itu. Ini ijma' para sahabat, dan itu hak, dan itu bukan perkara yang bid'ah. Kenapa? Karena ijma' itu sendiri merupakan dalil yang sabit, dalil yang diakui. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la yastami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Taib. Wa lam yakun fi dhalika tarkun li wajibin wala fi'lun mahdzur. Dan tidak ada pada perbuatan Utsman bersama para sahabat tersebut meninggalkan sesuatu yang wajib. Tidak pula ada padanya melakukan yang dilarang. Kenapa? Idzkanat qira'atul Qur'ani 'ala sab'ati ahruf jaizatan la wajibah. Sebab saat itu ya, qira'ah membaca Al-Qur'an 'ala sab'ati ahruf di atas 9 huruf terjadi khilaf yang sangat panjang kuat tentang makna 'ala sab'ah 7. Dayib. Ala sab'ati ahruf di atas 7 huruf. Nah, ini yang dimaksud 7 huruf ini apa? Saya pahami dulu makna ini, bahwasanya qira'ah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan nah qira'ah dari apa? Bagian dari sab'atu ahruf ini boleh, tidak wajib. Dalam artian mengambil satu itu adalah sesuatu yang boleh. Tidak harus kemudian keseluruhannya dibaca. Taib. Tapi itu sekedar boleh dan merupakan apa? Rukhsatun minallahi ta'ala. Merupakan rukhsah, kemudahan, keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang Arab saat itu mampu dan bisa membacanya sesuai dengan lughah mereka. Maka di antara pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, ikhwan, makna sab'ati ahruf ay sab'ati lughat, 7 bahasa dari bahasa-bahasa Arab. Bukan maksudnya sab'ati ahruf adalah 7 qira'ah, ini salah. Nah, atau yang dikenal dengan qira'ah sab'ah, bahwasanya Al-Qur'an turun dengan qira'ah sab'ah itu. Ini bukan maksud dari hadis. Nah, karena apa? Qiraah sama itu hanya dari apa? Satu huruf saja. Baik. Dan yang mutawatir bahkan lebih dari 7. Qiraah lebih dari 7 ini menunjukkan bahwasanya pemaknaan sab'ati ahruf dengan apa? Qiraah sab'ah yang masyhur yang mutawatir itu bukan pemaknaan yang benar. Bahkan yang mutawatir ada 6 lebih dari 7. Sehingga makna sam'ati ahruf yaitu 7 lughat. Ini bentuk rukhsah dari Allah. Sehingga ketika Uthman mengambil satu akhwat untuk dikumpulkan dalam satu, satu huruf, fajama'an nas ala harfin wahid. Kemudian beliau mengumpulkan manusia di atas satu huruf saja. Berdasarkan qiraah Quraisy saat itu. Qiraah Quraisy. Makanya ketika beliau memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk memimpin, maka apabila terjadi perselisihan, diperintahkan untuk kembali kepada lughah Quraisy. Adapun logat yang lain, huruf-huruf yang lain, tidak diwajibkan untuk seorang kemudian membaca semuanya. Makanya ketika Uthman mengumpulkan pada satu huruf, ini sesuatu yang boleh. Waqad ja'ala al-ikhtiyara ilaihim fi ayyi harfin ikhtaruhu. Dan Allah telah menjadikan pilihan, memberikan pilihan kepada mereka pada huruf mana yang mereka pilih. Yang penting tidak keluar dari apa? Dari 7 huruf yang ditetapkan tersebut. Kama anna tartiba suwari lam yakun wajiban alaihim mansusa. Sebagaimana pengurut-urutan surat, akhwat, bukanlah sesuatu yang wajib atas mereka secara nas. Oleh karena itulah terjadi khilaf tentang permasalahan tentang susunan mushaf ini, akhwat. Yang pertama tentang susunan surat-surat itu. Kemudian Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Dan juga yang perlu diketahui, yang kedua tentang susunan ayat. Adapun susunan ayat per ayat, akhwan, maka ini tauqifi. Ini memang apa ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah ayat ini, ayat demikian-demikian seterusnya, maka susunan ayat itu tauqifi. Sehingga tidak boleh kita membalik-balik susunan ayat. Adapun tentang susunan surat, maka ini memang tidak ada nas. Tidak ada nas. Qala wa li hadza kana tartibu mushaf Abdullah ala ghairi tartibil mushaf Utsmani. Oleh karena itulah dulu urutan yang dimaksud di sini urutan surat. Pada mushaf Abdullah maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Berbeda dengan urut-urutan pada mushaf Utsmani. Fakadzalika mushaf ghairi, demikian pula pada mushaf yang lain. Wa amma tartibu ayatis suwari fa huwa tartibun mansusun alaihi. Adapun urutan ayat-ayat pada surat-surat itu, maka itu apa? Urut-urutan yang dinaskan, telah ditetapkan, sehingga tidak boleh menyelisihinya, tidak boleh membaca ayat dari belakang dalam suatu surat. Baca ayat dari belakang. Ini tidak boleh menyelisih urutan itu. Maka tidak sah seorang misalnya akan membaca Al-Fatihah dari ayat yang ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kemudian apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ke depan. Saya akan mutin. Saya bisa baca dari belakang, tidak perlu urut dari depan. Urut itu biasa. Ini dia mengimami baca dari belakang. Ini sah enggak salatnya? Hah? Enggak. Nah, karena apa? Karena menyelisih dalam urut-urutan bacaan ayatnya. Dan tidak dikatakan membaca Al-Fatihah dengan benar. Falam yakun lahum an yuqaddimu ayatan ala ayatin bi khilafi suwar, sehingga tidak boleh bagi mereka untuk mengedepankan suatu ayat atas ayat yang lain tanpa ada nas. Kalau sudah ditetapkan urutannya, maka harus seperti itu. Berbeda dengan surat-surat. Kalau surat, akhwan, boleh. Makanya Nabi SAW sendiri ketika membaca pun, nah, mencontohkan pernah tidak urut. Seperti pada urutan Mushaf Utsman yang kita kenali. Karena kita ketahui urutannya adalah Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Tapi Nabi SAW pernah dalam salat malam beliau, dalam satu rakaat, membaca Al-Baqarah, kemudian langsung ke An-Nisa, kemudian baru Ali Imran. Qala falamma ra'a as-sahabata anna al-ummata taftariku wa taftalifu wa tataqatalu illam tajtami ala harfin wahid jama'ahum as-sahabatu alaihim. Maka tatkala sahabat melihat bahwasanya umat ini akan terpecah belah dan berselisih, bahkan bisa saling bunuh, menuduh masing-masingnya apa? Masing-masingnya pemalsu Al-Quran misalnya. Jika tidak disatukan dalam satu huruf, maka para sahabat pun mengumpulkan dalam satu huruf tersebut. Naam. Hadza qaulu jumhuri salaf min al-ulama'i wal qurra. Ini adalah perkataan jumhur dari para salaf, dari kalangan para ulama dan para qurra, bahwasanya apa yang ditempuh oleh Utsman radhiyallahu anhu adalah perkara yang hak. Kenapa? Karena telah berijma atasnya para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang menyelisihinya. Dan berarti kita ketahui bahwasanya mushaf yang kemudian disebut dengan Mushaf Utsmani ini hanya apa? Satu huruf dari apa? Dari 7 huruf yang Al-Qur'an turun dengannya. Qala Ibnu Jarir wa ghairuh. Telah mengatakan yang demikian Ibnu Jarir dan yang lainnya. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَنَّ التَّرَخُّصَ فِي الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَا فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ أَوَّلًا فَلَمَّا تَذَلَّلَتْ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ وَكَانَ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ يَسِيرًا عَلَيْهِمْ وَهُوَ أَوْفَقُ لَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى الْحَرْفِ الَّذِي كَانَ fil ardatil akhirah. Ini sebagian lain, ikhwan. Di antara mereka ada yang mengatakan dari para ulama dan qurra bahwasanya rukhsah untuk membaca dari apa? Dari salah satu 7 huruf yang Al-Qur'an turun dengannya ini, itu pada awal Islam. Untuk apa, ikhwan? Dikarenakan menjaga untuk berada di atas satu huruf merupakan perkara yang masyakkah, perkara yang berat atas mereka saat itu di awal-awal Islam. Maka tatkala lisan-lisan mereka sudah tadallalat, sudah bisa lisannya itu betul-betul bisa ditundukkan, bisa ditata, diatur. Nah, untuk apa? Qiraah yang benar, maka menyatukan mereka di atas satu huruf mudah. Dan berbeda dengan kondisi awal yang sulit untuk menyatukan di atas satu huruf. Wa huwa awfaqu lahum, dan menyatukan setelah terjadi kemudahan di lisan-lisan pada satu qiraah, maka ini awfaqu lahum, lebih cocok bagi mereka. Maka mereka pun berijma untuk apa? Untuk menyatukan dalam satu huruf, yaitu huruf alladzi kana fil ardatil akhirah, yaitu huruf yang dibacakan, akhwan, pada ardhah al-akhirah, yaitu penyetoran yang terakhir, penyetoran yang terakhir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril. Kenapa? Karena setiap Ramadan ya ikhwan, taib, Jibril dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudarisul Quran. Nah, bacakan kembali Al-Quran. Nah, pada apa? Penyetoran yang terakhir ini, inilah yang kemudian apa ditetapkan. Yang berijma' untuk apa? Dengan huruf tersebut. Ini pendapat yang kedua. Tapi adapun pendapat sederetan dari fuqaha yang disebutkan setelah, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.